yang karenanya Allah Azza wa Jalla menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan menciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti semua nikmat yang Allah telah berikannya kepada kita, yang kita lihat, yang kita rasakan, yang ada di sekujur tubuh ini dari beragam-ragam bentuk organ, semuanya ternyata menjadi penopang, menjadi pendukung terhadap nikmat, terhadap tugas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla tersebut. Maka di saat semua nikmat-nikmat yang telah dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla lalu dimanfaatkan menjadi penopang dan pendukung tugas, kita berada dalam kesyukuran yang sangat tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Maka di saat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bercerita tentang bagaimanakah qiyam, ruku' sujudnya Nabi kita alaihi salatu wassalam di malam hari, hatta tafattarat qadamah, sampai kemudian membekas pecah-pecah pada kaki beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha bertanya kepada beliau, kenapa engkau lakukan ini? Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Lima fa'alta ya Rasulullah? Kenapa engkau lakukan ini ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sudah diampuni kesalahan engkau, dosa engkau yang telah lewat dan yang akan datang sudah diampuni. Qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Jawaban singkat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan apa yang dikerjakan dari ibadah itu, afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku ini mau menjadi hamba yang terbanyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla? Bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala di saat memberikan nikmat-nikmat itu kepada kita. Yang kedua, kalau kita benar-benar jujur di dalam hidup ini, lalu menimbang, mengukur, membandingkan antara nikmat-nikmat-nikmat-nikmat tersebut dengan permintaan Allah Azza wa Jalla untuk beribadah kepadanya, belum seberapa. Permintaan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla itu sangat ringan dibanding dengan curahan nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau jujur, benar-benar jujur, maka dia akan berada pada posisi yang terbaik di dalam wujudkan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Tidak sebanding. nikmat yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan permintaan untuk dia beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Namun ternyata banyak orang atau hamba Allah yang gagal mewujudkan kesyukurannya kepada Allah Azza wa Jalla, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan memang itulah sesungguhnya yang dituju dan dimaukan oleh iblis, syayatin. Thumma la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian engkau tidak menjumpai, menemukan kebanyakan mereka bersyukur. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berharap Allah Azza wa Jalla memasukkan kita ke dalam barisan hambanya yang syakirin, orang-orang yang bersyukur dalam pembuktian ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita telah mewujudkan ibadah ini sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah, lalu mempraktikkan ibadah ini sebagaimana yang telah dituntunkan dan diteladankan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, kita berada dalam puncak kesyukuran yang tinggi kepada Allah Azza wa Jalla. Ini sesungguhnya. Sekali lagi, semoga Allah Azza wa Jalla terus membantu kita, menolong kita untuk yang terbaik dalam bersyukur kepadanya. Allahumma amin. Kedua kalinya saya mengajak segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat untuk banyak-banyak bersolawat buat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena perjuangan, pengorbanan yang beliau telah berikan terhadap dakwahnya Allah Azza wa Jalla dalam membawa risalah, dalam menyelamatkan hamba Allah Azza wa Jalla, berkorban segala apa yang beliau miliki, tenaga, pikiran, bahkan perasaan, nyawa. Tentu sepatutnya dan sepantasnya untuk kita melakukan ta'zim, pengagungan, pemuliaan kepada beliau alaihi salatu wassalam, mengagungkan dan memuliakan pengajaran-pengajarannya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ikut melibatkan diri memperjuangkan apa yang beliau telah perjuangkan. Banyak bersolawat kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah salah satu amalan yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat beliau berada di atas mimbar sallallahu alaihi wasallam, beliau tiba-tiba mengatakan amin, amin, amin. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in yang mendengar kemudian mereka bertanya, ya Rasulullah, ala man amanta? Ya Rasulullah, engkau ini mengucapkan amin atas apa? Atas siapa yang berdoa? Lalu Rasul alaihi salatu wassalam memberitahukan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, atani Jibril. Baru saja Jibril mendatangiku. Lalu kemudian Jibril mengatakan, raghima amfumri'in, celaka. Celaka hidung seseorang, celaka seseorang. Zukira ismuka indahu falam yusalli alaih. Fakultu amin, faqala amin, faqul amin, faqultu amin. Celaka, merugi. Seseorang yang namamu disebut di sisinya. Namamu disebut, kata malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Namun dia tidak bersolawat atasmu. Katakan amin. Saya mengatakan amin, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah azza wa jalla menggampangkan, memudahkan untuk kita beribadah kepadanya melalui solawat ini atas Nabi kita alaihi salatu wassalam. Mengucapkan sesuatu yang sangat ringan di saat mendengar atau menyebut nama beliau sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashra. Siapapun yang berselawat atasku satu kali, Allah azza wa jalla akan berselawat atasnya 10 kali, kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, pada kesempatan ini setelah berterima kasih kepada Allah azza wa jalla dan telah mengajak untuk banyak-banyak bersolawat atas Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada siapapun yang menjadi penyebab kebaikan ini terlaksana dan siapapun yang telah ikut andil besar atau kecil, termasuk kehadiran ikhwani wa akhwati, saudaraku muslimin dan muslimat, kemudian terlaksana dan terwujudnya majlis tadzakur wa majlis tanasu ini, tidak ada kata yang patut saya ucapkan kecuali jazakumullahu khairah. Semoga Allah azza wa jalla membalas dengan yang lebih baik. Ma'asyiral muslimin, tadi di depan saya telah menyebutkan terkait akan banyaknya nikmat Allah azza wa jalla dan ketidakmampuan kita untuk menghitung nikmat-nikmat Allah azza wa jalla tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Maka kita sebagai orang yang beriman kepada Allah azza wa jalla tidak akan mencukupkan diri pada ketidakmampuan kita menghitung tersebut. Namun kita harus berupaya dari jalan yang lain untuk melakukan klasifikasi, mencari dan mencari dari nikmat hidup yang telah diberikan oleh Allah Azza wa Jalla, mana yang paling besar nilainya? Mana yang paling mahal harganya? Mana yang paling menguntungkan untuk dunia, kehidupan alam barzakh kita, dan kehidupan alam akhirat kita? Kita mencoba untuk mencari tahu, mengklasifikasikan di dalam hidup, makan sudah, ini sudah, semuanya. Menengok ke kandang kambing kita, loh, kambing saya juga dapat makan, enak tidur, ini itu. Melihat ada orang kafir, waduh, lebih banyak. Berarti nikmat-nikmat dunia ini bukan menunjukkan keistimewaan saya dalam hidup. Cari lagi, coba dicari. Makan kambing saya juga ikut makan, walaupun beda makanannya. Orang kafir juga dapat makan dan minum, malah lebih banyak dapat bagiannya. Oh, berarti bukan ini yang paling mahal. Jabatan, posisi, kedudukan di mata manusia, gelar ini, gelar itu, gelar ini, gelar itu. Orang Muslim itu kafir, malah lebih tinggi gelarnya. Berarti bukan ini dia yang paling mahal di dalam hidup, yang paling terhormat, yang paling tinggi derajatnya. Bukan berarti. Coba cari lagi. Nanti kita akan bertemu dengan sebuah nikmat yang menjadikan kita istimewa, lebih dari binatang, ya jelas, dari orang kafir, ya sangat jelas. Di tengah-tengah kita beragama Islam ini, barakallahu fikum, mungkin di situ ada nikmat yang lebih, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik, lebih lurus hidupnya. Dicari lagi. Setelah kita mencoba mencari, kita mesti akan menemukan bahwa tidak ada nikmat yang sangat besar di kehidupan kita di masa sekarang ini kecuali nikmat yang Allah telah berikan kepada generasi umat ini, generasi terbaik umat ini, generasi yang hidup di dunia sudah mendapatkan tempat di dalam surganya Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang mana itu? Nikmat inilah yang sering kita minta. Kita minta di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Permintaan kepada Allah Azza wa Jalla untuk membimbing, untuk mengarahkan, untuk menunjuki kepada jalannya yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan Engkau yang lurus. Tentu yang meminta ini mesti orang-orang Islam. Sholat di masjid, rijalan wa nisa'a. Namun yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla tidak semua yang meminta ini. Sama-sama meminta, Tapi tidak semua orang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menapaki, berjalan di atas jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Generasi para sahabat Nabi minta juga sama dengan kita. Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam sebagai imamul anbiya wa imamul rusul juga minta, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim meminta juga. Berarti bahwa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla adalah pilihan-pilihannya. Barakallahu fikum. Untuk berjalan dan menapaki jalan yang lurus ini, yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada pilihan-pilihannya. Siapa mereka? Allah sendiri menyebutkan, siratal ladzina an'amta alaihim, meniti, mengikuti jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Empat golongan yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla telah meraup nikmat untuk berjalan di atas jalan yang lurus ini. Yaitu, empat golongan ini dikecualikan oleh Allah Azza wa Jalla. Minan nabiyyin, was-siddiqin, was-syuhada'i was-salihin. Kalau kita di masa sekarang ini mendapatkannya, nikmat sebagaimana nikmat yang telah diberikan kepada para sahabat Nabi, minan nabiyyin, kepada para nabi, as-siddiqin, wasyuhada, was-salihin, berarti kita masuk dalam kategori wa hasuna ulaika rafiqa. Kita telah berteman dengan mereka. Dan kita, mereka adalah terbaik teman di dalam hidup. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, inilah dia sekarang. Nikmat yang paling terbesar, yang paling mahal, yang paling tinggi di dalam hidup adalah hidayah Allah Azza wa Jalla untuk mengikuti jalan yang lurus, berjalan di atasnya, barakallahu fikum, berjalan bersama nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menemukan kalau ini adalah nikmat hidup yang paling berharga, nikmat hidup yang paling mahal, kita harus menjaganya. Kita harus melindunginya. Kita harus memberikan segala-galanya untuk kemudian selalu bersama kita. Karena tiadalah cerita minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin kecuali ujian hidupnya berat-berat loh ya. Ujian hidupnya berat-berat. Oleh karena itu butuh penjagaan dan perlindungan dari kita. Bagaimana sih kita melindunginya? Kita menjaganya. tidak ada langkah yang dilakukan oleh para pendahulu kita yang soleh untuk menjaga dan melindungi nikmat ini kecuali bersemangat. Bersemangat barakallahu fikum untuk mempelajari, mengkaji, mendalami apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam dari ilmu agama. Harus kita nampakkan. Sebagaimana generasi umat ini, para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in, berada pada semangat yang puncak untuk menimba, belajar, mengilmui, memahami apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jaga. Dengan kita terus menjaga semangat. Karena ternyata siratal mustaqim itu adalah ma'rifatul haqqi. Siratal mustaqim, jalan yang akan menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla, jalan yang akan menyampaikan kepada surga Allah Azza wa Jalla. Apa jalan itu? Itulah dia ma'rifatul haqqi. Mengilmui tentang kebenaran barakallahu fikum. Ini langkah yang harus kita lakukan dan upayakan, yaitu semangat untuk mengkaji dan mendalami ilmu agama. Langkah yang kedua, untuk kemudian menjaga nikmat Allah Azza wa Jalla ini adalah al-amalu bihi. Mengamalkan apa yang telah kita ketahui dari ilmu agama. Mengamalkan apa yang telah kita ilmui tentang ilmu agama, dijaga, diamalkan. Dapat ilmu, berusaha untuk diamalkan. Diamalkan, diamalkan. Ini bentuk penjagaan kita terhadap siratal mustaqim yang disebutkan tadi, jalan yang akan menyampaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menuju surganya, itulah ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi, dan mengamalkannya barakallahu fikum sebagai jalan Allah yang lurus adalah ma'rifatullah wa ma'rifatul haqqi wal 'amalu bihi, mengilmui tentang kebenaran, ya, apa yang datang dari Allah Azza wa Jal, yang dibawa oleh Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal 'amalu bihi, mempraktikkannya barakallahu fika. Nah, semuanya ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an membutuhkan dasar. Membutuhkan dasar dalam bermakrifah tentang kebenaran, kemudian mengamalkannya, butuh dasar. Agar ilmu yang kita pelajari berberkah menjadi amal, butuh dasar. Maka dasarnya adalah ikhlasun niyyah lillahi azza wa jalla. Mengikhlaskan niat untuk Allah azza wa jalla. Ketika bersemangat belajar agama Allah. Karena kita tahu, kalau ini adalah amalan yang dicintai, amalan yang diperintahkan oleh Allah berarti ibadah kepadanya. Kalau itu merupakan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, tidak boleh kita berikan untuk selainnya. Belajar, wah saya persiapan untuk membantah ustadz itu. Dia terus yang menang. Ini salah, ini kurang, ini itu. Saya persiapan diri untuk membantah dia. Misalkan. Ini sudah salah dan keliru. Jadi, membangun, mendasari perlindungan kita terhadap hidayah dan taufik melalui ilmu dan amal soleh, melalui amal, ini harus didasari dengan ikhlasun niyyah lillahi tabaraka wa ta'ala. Membangunnya dengan keikhlasan. Karena yang memerintahkan kita untuk belajar adalah Allah Azza wa Jalla. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan kita untuk belajar agamanya. Barakallahu fikum. Yang kedua, Allah Azza wa Jalla sendiri yang memerintahkan kita untuk mengamalkan tuntunan-tuntunan agamanya. Kemudian dia Allah Azza wa Jalla yang memerintahkan untuk kita bisa menyampaikannya kepada orang lain. Dengan lisan, dengan tulisan, atau dengan akhlak dan adab. Yang mulia yang kita perlihatkan, yang kita amalkan, semuanya ini adalah bagian dari menyampaikan dakwatu ilallah Azza wa Jalla. Harus didasari yang ini. Keikhlasan karena Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, dasar yang harus kita miliki adalah as-sabru. Sebuah kesabaran, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena menuntut ilmu ibadah, mengamalkan ilmu ibadah, menyampaikannya juga ibadah. Barakallahu fikum. Akan dicoba, diuji dengan berbagai macam bentuk ujian. Ketika belajar, ketika mengamalkan ilmunya, ketika menyampaikan ilmunya, sehingga dia harus berhias dengan perhiasan sabar. Sabar dia belajar, ya Allah. Karena mesti kan, sesuai dengan tema yang disodorkan, kita berbicara tentang masa depan. Ya, kalau yang tadi, yang sudah mendapatkan taufik dan hidayah, mestikan masa depannya selamat sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Ya nak, saya tidak menuntut engkau bisa mendatangkan dunia. Tidak. Pokoknya kamu bagaimana belajar, Luna. Ini bapak yang soleh. Umminya mendukung mi'ah bimi'ah 100%. Ini namanya ummi yang solehah. Tapi kalau al-ab ini sudah mulai nak, bagaimana sih gambaranmu nanti kalau kamu sudah dewasa? Ya, apa sih yang kamu mau kerjakan? Apa yang kamu mau lakukan? Bagaimana? Ini barakallahu fikum yang mengarahkan anak kepada kehidupan yang berbahaya, walaupun dengan ya dialog, tapi membangkitkan untuk kemudian ke arah dunia. Ini kan sang bapak lo ya. Bapaknya, abinya, umnya. Tapi kalau al-ab dan al-um sudah mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang diinginkan kepada putra-putrinya kecuali dia bisa istiqamah di atas nikmat yang besar. Al-ab sudah mendapatkannya, al-um sudah memperolehnya, anak-anaknya alhamdulillah sudah diarahkan dan ada kemauan dan keinginan, diberikan dukungan, diberikan barakallahu fikum semangat terus. Nah, kalau ini adalah kondisi hidup, harus dipertahankan. Harus dipertahankan. Apapun bagaimanapun perubahan kehidupan perekonomian al-ab sudah mulai berubah. Kemarin maju, sekarang sudah ya karena corona misalkan ya berpengaruh. Jangan sampai berpengaruh yang tadi. Ya, mulai sudah nyinggung anaknya, nak. Ya, gimana abimu sudah tua ini, umimu sudah sakit-sakitan. Ah, mancing. Wis, anaknya terus berpikir, ndak lagi semangat belajar. Ya. Mikir ke uang tuanya bagaimana bisa membantu cari duit. Loh. Abna'i talabatul ilm. Dunia yang kita pikirkan, dunia yang kita rancang, dunia sudah ada tulisannya. Ketentuan-ketentuannya sudah ada. Berapa engkau butuhkan di dalam hidup? Bagaimana, dari mana, semuanya sudah tertulis rapi, tidak akan berubah. Tapi kan setan terus berupaya dengan berbagai cara agar ab, agar om, agar anak ini tidak lagi berada dalam kelurusan sebagai nikmat yang paling besar, sebagai nikmat yang paling tinggi dari Allah Azza wa Jalla, berusaha digesek. Oleh karena itu kita butuh penjagaan dan perlindungan. Tidak ada yang mengendalikan hati kita ini kecuali Allah. Untuk berbolak berbaliknya di tangan Allah. Kemana arahnya, dialah yang punya kehendak. Mintalah yang terbaik buat hati ini. Jangan merembet-merembet kepada hal yang akan melemahkan kita, barakallahu fikum. Harus bercita-cita yang tinggi. Mengikuti minan nabiyyin sudah berlalu, wasiddiqin barisannya sudah ya mendahului kita, wasyuhada'i wassalihin. Kita masih punya peluang semuanya untuk mengikuti mereka, mengejar mereka. Maka ini harus dijaga dan dilindungi nikmat yang besar ini, barakallahu fikum. Al-ab dan al-um terus merapatkan barisannya, bergandengan tangan menjaganya dengan semangat berilmu, belajar. Semangat al-ab untuk belajar, al-um untuk belajar. Ketika ada kesempatan menghadiri majlis ta'lim, dihadiri, barakallahu fikum. Lah kalau sekiranya anak yang baru pulang dari pondok melihat al-um di rumah nyetel, sebentar al-ab mengambil buku majalah ini, buku ini, terjemahan ini, dibaca. Kondisi seperti itu tentu akan punya pengaruh terhadap anak. Bedakan kalau al-um dan al-ab ditonton sama anak, sebentar HP, chattingan sini, chattingan situ. Al-ab juga demikian, chattingan sini, chattingan. Tidak pernah. Bi, tidak dipedulikan. Umi, sudah. Lebih sibuk dia hubungan sama teman-temannya, hubungan ini, hubungan itu. Nah, kalau setiap hari anak kita melihat ini, melihat penampilan, mesti kan terpengaruh. Sehingga, nah, kok tidak mau berangkat ke pondok pesantren? Capek di pondok. Tidak ada hiburannya. Alasan muncul. Barakallahu fikum. Al-ammarah. Al-ummarah. Anak yang jadi sasaran. Anak yang jadi kambing hitam. Padahal anak ini tidak melihat al-ab punya semangat untuk belajar. Tidak melihat pada diri al-um semangat untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahim. Tapi kan anak sembunyikan. Tidak mau ngomong nanti. Wis gini aja abiku marah. Umiku juga marah. Gimana kalau saya punya alasan seperti itu? Disembunyikan sama bobak, dipukul, di ini. Alasannya masih itu. Sampai kemudian, bah, mau ke pondok pesantren, tapi belikan HP sengapik ya. Yang bagus. Ya, seperti bapak lah, seperti milik abi. Atau milik Ya, karena abinya, ya kepingin. Nah, sekarang kepingin. Kepingin lihat anaknya, wis dibelikan. Tapi belum terjawab loh. Anak ini masih menyembunyikan alasan. Yang belum dijawab oleh al-ab, yang belum dijawab oleh al-um, disembunyikan. Artinya bahwa semuanya ini akan bisa terjadi pada siapapun juga. Maka kita sebagai al-ab, kita sebagai al-um harus memperlihatkan tentang semangat kita yang tinggi terkait dengan ilmu ini. Dan juga semangat kita yang tinggi untuk mengamalkannya di depan putra-putri kita. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum. Tadi sudah kita sebutkan dasarnya. Memang ternyata untuk kemudian belajar dan mengamalkan ilmu itu harus didasari dengan ketulusan dan keikhlasan yang tinggi. Demikian juga bersabar. Karena dunia ini memang benar-benar menarik. Hijau, manis. Tetapi di dalamnya tipuannya sangat banyak. Menipu sekali. Sudah kita genggam. Di rumah Masya Allah bisa makan daging seminggu sekali. Ini tidak cukup, tidak dicukupkan. Masa sih makan tok, cobalah tabung, tambah lagi. Ya, dengan penuh semangat banyak yang terlupakan. Sudah mendapatkan, sudah Masya Allah bahagia menikmati hasil keringatnya sang al-ab. Ya. Dia nikmati, keluarganya menikmati. Tapi, gimana? Kita ya tambah buka ini supaya bisa untuk nabung. Nabung ini. Hah? Sudah. Barakallahu fikum. Contohnya. Jadi banyak hal sesungguhnya. Setan yang terus akan bermain pada diri kita di saat mendapatkan hadiah yang terbaik. Yang tertinggi. Oleh karena itu, bagaimanapun sibuknya kita mencari dunia, jangan lemah semangatnya. Jangan. Memang benar, kita hidup butuh segala-galanya. Barakallahu fikum. Anak-anak kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk kita penuhi. Tetapi ingat, jangan sampai luntur dari diri kita semangat untuk belajar ilmu. Semangat untuk mengamalkannya. Karena inilah dia untuk menjaga nikmat hidayah di atas jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus, rahimani wa rahimakumullah. Kita berharap saudara-saudariku yang berada di daerah ini dan sekitarnya diberikan terus kesempatan, kekuatan, pertolongan Allah Azza wa Jalla untuk berada pada semangat yang stabil, dan perlu ditambah lagi untuk mempelajari kebenaran dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Allahumma amin. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui, menemukan dan mengklasifikasikan bahwa nikmat yang paling tertinggi, nikmat yang paling mahal adalah berjalannya kita di atas jalan Allah Azza wa Jalla yang lurus. Inilah dia yang punya masa depan emas. Mereka-mereka inilah yang punya masa depan yang cerah di dunia, di alam kubur, sampai kemudian pertemuan dan perjumpaan dengan Allah Azza wa Jalla. Mereka-mereka inilah, ma'asyiral muslimin dan muslimat, punya masa depan yang cerah. Loh, iya, coba. Sedikit mendapatkan kesenangan, alhamdulillah, dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kan begitu. Kalau dulu sebelum mendapatkan hidayah, kan beda loh. Dapat ini. Nah, itu memang. Saya sudah berusaha, saya sudah merancang, saya sudah belajar kesana kemari. Ya? Ketika mendapatkan lebih dalam hidup, oh jawabannya, akuismenya muncul. Kalau sekarang kan tidak. Alhamdulillah. Dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah Allah bukakan lewat jalur ini, semuanya kembali kepada Allah. Bukankah itu adalah keberuntungan? Bukankah ini adalah masa depan yang cerah? Di saat engkau mengembalikan semuanya kepada Allah. Apalagi kalau kita tahu dan sadar, apapun akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika mendapatkan musibah dulu, sebelum mendapatkan nikmat taufik dan hidayah, kambing hitam sudah dicari. Ya, mengkambing hitamkan istrinya, mengkambing hitamkan ini, bahkan sampai al-abdan al-um kena sabetan. Bapaknya sendiri kena sabetan, umiknya sendiri kena sabetan. Dulu loh. Anak buahnya habis sudah. Tapi sekarang, setelah dia mendapatkan taufik dari Allah, nikmat kelurusan di dalam hidup ini, berjalan di atas siratul mustaqim, ketika dia mendapatkan qadarullahi masya'afa'ah. Semuanya ini telah ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Yes. Tidak akan lepas dari catatan. Lah, kan ini menyenangkan, menggembirakan. Hidup barakallahu fikum. Ternyata kita tahu yang mengatur kebahagiaan kita, kesenangan kita, yang di atas pemilik kita. Demikian juga yang menimpakan hal yang kita tidak sukai adalah pemilik kita, yaitu Allah Azza wa Jalla. Bukankah ini kecerahan di dalam hidup? Bukankah di sini adalah ketenangan dan ketenteraman barakallahu fikum? Sehingga tatkala dia tahu ini semua, tidak ada kecuali kebaikan yang diberikan, kemudahan yang diberikan, menjadi lapangan amal soleh buatnya. Demikian juga di saat dicoba dan diuji dengan sesuatu yang tidak menguntungkan dirinya, juga dia jadikan sebagai amalan lapangan, amalan soleh buatnya. Barakallah. Bukankah ini keberuntungan? Bukankah ini adalah masa depan yang cerah? Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kalau sekiranya kebaikan, kebaikan, kebaikan yang sudah diukirnya ini, lalu kemudian berdampak kepada kebaikan orang lain. Dia sampaikan apa yang telah dipelajarinya. Dia sampaikan apa yang telah dia ketahui. Orang lain menjadi baik. Orang lain ini nambah lagi menyampaikan kepada orang lain, tambah kebaikannya, terus berkesinambungan dia dalam kebaikan hidup, kebaikan melahirkan kebaikan, kebaikan melahirkan kebaikan. Bukankah itu adalah hidup yang beruntung? Bukankah itu adalah tanda hidup yang cerah di dalamnya? Sehingga apapun yang kita tunggu, yang kita maukan, yang kita cita-citakan, bantuan Allah, pertolongan Allah, kemudahan dari Allah, kekuatan, kemenangan, ternyata dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk ini-ini orang jenisnya yang berjalan di atas jalannya yang lurus. Barakallahu fikum. Mari kita mendengarkan apa yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla tentang hidup yang cerah di masa-masa yang akan datang adalah pemilik orang yang telah dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk berjalan di atas jalannya yang lurus. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat An-Nur ayat 55. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilus salihat. Allah Azza wa Jalla mengatakan dia Allah telah menjanjikan buat orang-orang yang beriman di tengah-tengah kalian, minkum dari kalian, wa amilus salihah, dan orang-orang yang beramal saleh. Siapa yang dimaksud? Kalau bukan orang yang Allah telah pilih untuk menapaki jalannya yang lurus, istiqamah di atasnya, dia jaga perjalanan kelurusannya ini dengan semangat belajar, mengkaji dan mendalami kebenaran, lalu diamalkan, diamalkan dimanapun dia berada. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang seperti ini kondisinya. Apa janji Allah Azza wa Jalla? La yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafal ladina min qablihim. Janji Allah Azza wa Jalla, Allah akan menjadikan mereka khalifah di muka bumi ini, pemimpin di muka bumi ini, sebagaimana Allah telah menjadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka. Janji Allah. Kalau kita berbicara tentang janji, mesti kita akan mengatakan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Kalau kita, saya, antum mungkin mengingkari janjinya. Allahu Azza wa Jalla la yukhliful mi'ad. Tidak akan mengingkari janjinya. Coba cari pemimpin-pemimpin dunia Ya. Yang terbaik dalam kepemimpinannya di dunia. Yang terbaik dalam mengatur dan mengurus urusan kehidupan dunia. Siapa mereka-mereka itu? Yang menjaga, mengembalikan dunia ini dari kerusakan. Siapa? Kalau bukan barisan para nabi warasatul anbiya dan orang-orang yang mengikuti mereka sampai akhir zaman. Tidak ada barakallahu fikum. Karena di luar barisan ini alladzina amanu wa amilus shalihat di dunia merusak, melakukan pengerusakan padanya. Sehingga butuh ada juru yang akan melakukan perbaikan. Yang akan mengembalikan dunia dari kerusakan. Yang akan mewarnai kehidupan yang jelek menjadi kehidupan yang baik. Tidak ada yang punya kemampuan. Tidak ada yang punya kesanggupan. Kecuali alladzina amanu wa amilus shalih. Orang-orang yang beriman kepada Allah. Jika disebut kata-kata beriman, di situ sudah konsekuensinya langsung berilmu. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Dan beramal saleh kata Allah Azza wa Jalla. Kedua, janji Allah Azza wa Jalla ini masa depan. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Allah Azza wa Jalla akan memberikan kekokohan, kemantapan terkait dengan urusan agamanya. Dia ini enak, dia melakukan ini tentram, bisa mengamalkan semua yang terkait dengan syariat Allah, tidak ada yang mengganggunya. Wala yumakkinannahum wala numakkinanna lahum dinahumul ladzir tadalahum. Kemudian yang berikutnya, wala yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Dan Allah Azza wa Jalla akan menggantikan rasa takut dengan penuh keamanan. Siapa yang bisa tenteram walaupun mungkin di rumahnya penuh dengan emas dan perak. Di rumahnya segala apa yang terkait dengan makanan, minuman, pak sudah lengkap semuanya. Bagaimana dia akan enak menikmati kalau dalam kondisi khauf? Yaitu punya rasa takut. Barakallahu fikum. Tidak ada yang enak kalau seseorang hidupnya membawa rasa takut. Kehidupan dunia ya begini dia. Maka termasuk dari janji Allah Azza wa Jalla yaitu barakallahu fikum menggantikan rasa takut mereka itu setelah menggantikan rasa takut mereka itu dengan rasa aman. Barakallahu fikum. Ya'budunani wa la yushrikuna bi syai'ah. Yang mereka buktikan di dalam hidup, yang mereka amalkan di dalam hidup, mengabdi beribadah kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun. Siapa yang memiliki ini kalau bukan orang yang berjalan di atas jalannya yang lurus. Yang mengarahkan peribadatannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, Imam As-Su'di rahimahullahu taala menyebutkan keberadaan orang yang mereka beriman, beramal soleh, ya'budunani wa la yusyrikuna bi syai'a, mereka beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah azza wa jalla, adalah qalil, sedikit jumlahnya. Bin nisbati li ghairihim, dibandingkan dengan jumlah yang lain selain mereka. Wa ramahum ahlul ardi an qausin wahid, semua penduduk bumi ini mengarahkan busur-busur panahnya ke dia. Benci ini itu makar. Semuanya barakallahu fikum. Namun Allah janjikan dengan ini semua, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, faqama sadru hadhihi al-ummah min al-iman wal 'amal salih. Lalu muncullah generasi umat pertama dengan membawa iman dan amal saleh. Barakallahu fikum. Bima yafukuna ala ghairihim, yang mengalahkan semuanya, berada pada posisi yang di atas, semuanya di bawah. Mereka-mereka ini yang berada di atas dengan iman dan amal solehnya. Famakkanahum minal biladi wal ibad, lalu mereka-mereka yang membawa iman dan amal soleh ini berada di tengah hamba dan negeri, menjadi orang yang mulia, terhormat, berposisi, berkedudukan, kuat. Wa futihat masyarikul ardi wa magharibha, melalui mereka-mereka inilah dibukanya negeri-negeri timur dan barat. Wa hasalal aman tam wat tamkinu tam, terwujudlah rasa aman yang sempurna, kekokohan, kemantapan yang sempurna. Barakallahu fikum. Fahadha min ayatillahil ajibah al-bahirah, wala yazalul amru ila qiyamis sa'ati, mahma qamu bil iman wal amal salih, fala budda ayyujad ma wa'adahumullah. Kata beliau, ini termasuk dari tanda-tanda yang sangat mengherankan, nampak tilasnya jelas dan terus-menerus perkara ini terjadi sampai pada hari kiamat, selama mereka itu menegakkan, membuktikan beriman kepada Allah dan beramal saleh, pasti akan mendapatkan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Ini masa depan yang cerah buat orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Dia memperbaiki imannya dengan jalan yang lurus tersebut. Dia memperbaiki amal solehnya. Barakallahu fikum. Janji Allah Azza wa Jalla. Dari gambaran yang seperti ini, lalu kemudian alhamdulillah kita mendapatkannya. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh ada perasaan minder ketika saudara kita bercerita, "Mas, anakku alhamdulillah sudah punya gelar LC lo. Sudah di luar negeri belajarnya di Mesir." ya di Al-Azhar, sekarang dia kerja di Departemen Agama. Ini kakak bilang ke kita. Sementara anak kita mondok di pondok pesantren Ahlus Sunnati wal Jamaah. Bagi orang yang sadar, oh enggak minder. Ya Alhamdulillah lah. Ya Alhamdulillah putraku belajar. Enggak minder dia. Karena masa depan engkau yang memegangnya. Jika diberikan keistiqomahan oleh Allah Azza wa Jalla sampai bertemu dengannya, juga anak kita yang sedang belajar di pondok pesantren, masya Allah, dia sudah menghafal Al-Quran, menghafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam, dia belajar tentang ilmu alat, tentang hukum-hukum. Yeah. Jadi masa depan itu digenggam oleh sampeyan lo. Mau minder bagaimana? Mau minder karena dia anaknya diberikan ini, ya kakak saudara kita ini diberikan apa namanya harta benda yang banyak, lalu minder? Nah, coba lirik kepada orang kafir, aku lebih lah hidupnya. Maksudnya bahwa kalau kaitannya dengan nikmat dunia lo mas, tidak dikhususkan. Diberikan kepada orang yang dicintainya oleh Allah dan juga dibenci oleh Allah. Diberikan juga. Nikmat ini barakallahu fikum. Perhatikan kita menyimpulkan, kita mengatakan, wah ini bukan keistimewaan. Barakallahu fikum. Yang istimewa itu adalah Anda diberikan dan tidak diberikan kepada semua orang. Di keluarga, cuma Anda yang diberikan. Bapak, ibu, saudara, saudari, belum diberi. Berarti Anda yang paling istimewa. Engkau yang punya masa depan yang cerah. Barakallahu fikum. Yang ini kelam semuanya. Loh, kok bagaimana? Iya. Nanti sakit, misalkan. Iya. Anak barakallahu fikum. Terlibat dalam kasus-kasus ini, kasus besar ini, masuk mendekam di penjara. Misalkan ya, itu kan semuanya masa depan yang gelap. Ini dia masa depan yang membawa kepada kecerahan hidup, barakallahu fikum. Kemenangan, kemuliaan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebuah catatan diberikan qotiyah oleh Imam Syi'di rahimahullahu taala, wa innama yusallitu alaihimul aada wa yudhiluhum fi ba'dil ahyan bisababi ikhlalil muslimin bil imani wal amalis salih. Terjadi dalam hidup orang-orang kafir menguasai pada waktu tertentu atau peristiwa tertentu, orang kafir yang menang. Maka beliau mengingatkan, ini semuanya disebabkan. Ini semuanya disebabkan karena kelonggaran, kesalahan, kekeliruan kita, ikhlas. Kekurangan dalam iman dan amal soleh. Dalam iman barakallahu fikum dan amal soleh rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini dia. Kalau suatu ketika, suatu saat kita menemukan di dalam hidup, misalkan, ya, ujian, musibah. Jangan sampai kita barakallahu fikum senang dan suka mencari kambing hitam. Evaluasi diri kita sendiri. Mungkin ada hal yang kemudian karenanya kita dicoba dan diuji oleh Allah Azza wa Jalla. Kemarin Masya Allah, kok sekarang berubah? Coba lagi, dikoreksi, dilakukan evaluasi barakallahu fikum. Jangan-jangan kita kurang dalam iman dan amal solehnya. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka beliau mengingatkan apapun yang terjadi di dalam hidup ini, maka itu disebabkan karena satu, iman kita, dan yang kedua, amal soleh yang kita lakukan. Ayat dalam surat An-Nur ayat 55 bercerita tentang masa depan orang yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Keberikutnya, Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat At-Taubah dan juga ada di dalam surat Saf, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. At-Taubah ayat 33. Kalau dicari dalam surat As-Saff, insyaAllah ketemu pada ayat yang ke-9. Allah Azza wa Jalla mengatakan, dia Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan dinul haq untuk memenangkannya atas seluruh agama. Ini kan masa depan yang cerah loh. Di saat seseorang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam, mengikuti petunjuknya, mengilmui dinul haq, dia amalkan, Anda akan menang loh. Allah akan memenangkannya walaupun seluruh orang kafir benci, orang munafik benci, musyrikin benci, fasikin benci. Tak berpengaruh barakallahu fikum. Dia pasti akan dimenangkan oleh Allah. Dalam surat Al-Anfal ayat 8, liyuhiqqallahul haqqa wa yubtilal batil walau karihal mujrimun. Allah pasti akan menampakkan kebenaran dan melumatkan, mengalahkan, melenyapkan kebatilan walaupun para pelaku dosa dan kemaksiatan itu tidak suka, tidak menginginkannya. Sekali lagi, berbicara tentang masa depan, kebenaran dan orang-orang yang berjalan di atasnya. Dalam surat At-Taubah ayat 32, Allah Azza wa Jalla menjelaskan, yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballah illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka berupaya dan berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, memadamkan ilmu agama, memadamkan da'watullah Azza wa Jal. Mereka telah berupaya dari dulu mulai datangnya, mulai barakallahu fikum diutus Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upaya untuk memadamkan cahayanya, upaya untuk memadamkan ilmu sudah dilakukan. Gagal total. Gagal. Tidak mampu mereka lakukan barakallahu fikum. Dengan berbagai macam upaya, dengan lisannya selesai habis sudah. Pertama kali dipreteli oleh lisan-lisan mereka yang membawa ilmu cahaya ini. Yang membawa cahaya ini dituduh ini, dituduh itu. orang gila, penyair, tukang sihir, barakallahu fikum, berbagai macam tudingan dan tuduhan untuk kemudian memadamkan cahaya Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala menolak itu semua. Allah Azza wa Jalla membela barakallahu fikum, tidak menyukai dan menyenangi itu. Kecuali Allah terus akan menyempurnakan cahayanya, walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Ini kan berbicara tentang masa depan perjalanan ilmu agama, perjalanan al-haq, perjalanan orang-orang yang mengikutinya barakallahu fikum, berada dalam kemenangan. Allah Azza wa Jalla menjelaskan, wa yuhiqqu Allahu al-haqq bi kalimatihi walau karihal mujrimun, sama dengan ayat yang kita sebutkan barakallahu fikum di dalam surat Al-Anfal, in dalam surat Yunus ayat 82. Kemudian di dalam surat Al-Anbiya ayat 18, Allah Azza wa Jalla mengatakan, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idzan huwa zahiqun. Demikian kami mencempakkan, meletakkan kebenaran itu di atas kebatilan, meletakkannya di tengah-tengah kebatilan. Al-haq melumatkan kebatilan itu, dan dia pasti akan sirna. Fa'idha huwa zahikun, akan lenyap dan sirna. Barakallahu fikum. Allahu Akbar. Janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa, dalam surat Al-Isra ayat 81. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang masa depan agamanya, masa depan orang-orang yang berjalan di atas agamanya. Ini dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Barakallahu fikum. Bagaimana Allah Azza wa Jalla telah memberikan informasi yang menyenangkan, sangat menggembirakan. Tapi ingat, yang akan bergembira ria, bersenang ria dengan ini semua adalah orang yang Allah Azza wa Jalla tunjuki, titipkan nikmat berjalan di atas jalan yang lurus ini. Kedua, Allah anugerahkan setelahnya keistiqomahan. Barakallahu fikum. Inilah yang akan merasakan. Ujian datang, dia sabar. Karena masa depan itu buat orang yang istiqomah. Datang ini ujian, dia sabar. Barakallahu fikum. Sekarang kita melihat janji ini dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Abdullah ibn Khabbab al-Ard bin Khabbab Abdullah bin Khabbab ibn al-Ard radhiyallahu ta'ala anhu mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam dan menemukan Nabi alaihi salatu wassalam sedang berbantalkan selendangnya di salah satu arah naungan Ka'bah. Abdullah bin Khabbab bin al-Ard radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Abdullah Khabbab bin al-Ard, Khabbab bin al-Ard radhiyallahu ta'ala anhu, mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau mendatangi ini dalam rangka menceritakan apa yang didapatkan. Dan ini cerita ini kita akan diambil pada bab yang keberikutnya, yaitu bab tidak ada seorang pun yang akan mendapatkan janji-janji kecerahan hidup di masa yang akan datang yang tidak mendapatkan ujian dan cobaan. Yang kita ambil adalah ucapan Nabi alaihi salatu wassalam. Sesuai dengan tema ini atau syahid pada pembahasan kita yang pertama ini, wa aimullah, demi Allah subhanahu wa ta'ala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam wallahi, demi Allah, la yutimmanallahu hadzal amra, Allah azza wa jalla benar-benar akan menyempurnakan urusannya ini, ai agamanya, Allah azza wa jalla akan benar-benar menyempurnakannya, memenangkannya, agamanya ini. Hatta yasir ar-raqibu min Sana'a, hatta yasir ar-raqibu min Sana'a ila hadra maut, la yakhafuna illallah wa dhi'b ala ghanami. Kata beliau, demi Allah, Allah akan benar-benar menyempurnakan urusannya ini sampai kemudian perjalanan dari Sun'a menuju Hadramaut yang ada di Syam dalam tafsirnya barakallahu fikum, orang sudah tidak takut lagi kepada Allah azza wajal, kecuali astagfirullah, Allah, orang tidak akan takut lagi kecuali kepada Allah. Kemudian para pengembala binatang-binatang ternak tidak takut lagi kecuali kepada serigala yang akan memakannya. Maksudnya gambaran rasa aman yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasul alaihi salatu wassalam menjanjikan masa depan urusan agama Allah azza wa jalla. Hadis yang kedua yang sering kita dengar dan kita rekam barakallahu fikum dalam hadis muttafaqun alaihi Abu Mughirah ibn Syu'bah, dan datang dari sekian sahabat Rasul alaihi salatu wassalam dengan lafaz yang berbeda. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, la tazalu ta'ifatum min ummati zahirina alal haq, la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah wa hum ala dhalik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, terus menerus sekelompok dari umatku memperjuangkan al-haq, berjuang membela kebenaran. La yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka, para pejuang-pejuang kebenaran itu, tidak akan membahayakan mereka. Tidak ada barisan orang yang melakukan takhzil, orang yang melakukan takhzil dari dalam dirinya, dari dalam ya golongannya, kaumnya, dipreteli dia, direndahkan, dihinakan, dibunuh karakternya, barakallahu fikum, ya. Pokoknya dihabisi. Mungkin ininya ya sudah direkam, barakallahu fikum, sudah dicatat semuanya. Direndahkan dan dihinakan. Melakukan takhzil. La yadhurruhum, tidak akan membahayakan mereka. Rahimani wa rahimakumullah. Syaratnya untuk dia menjadi kuat, syaratnya untuk dia menjadi menang, syaratnya untuk dia mendapatkan penjagaan dan perlindungan yang kokoh dari Allah Azza wa Jalla. Zahirina alal haqqi. Yang dia perjuangkan bukan kepentingan dirinya mengatasnamakan al-haq. Yang dia perjuangkan bukan kepentingan gurunya atas nama al-haq. Yang dia perjuangkan bukan kepentingan kelompoknya mengatasnamakan agama. Tetapi murni yang diperjuangkan adalah kebenaran dan kepentingan kebenaran itu sendiri. Allah Azza wa Jalla akan menjaganya. Allah Azza wa Jalla akan melindunginya dari siapapun yang akan melakukan takhzil terhadap dirinya sendiri. Allah jaga. Allah Azza wa Jalla melindunginya. Barakallahu fikum. Wala man khalafahum. Allah juga akan menjaga dan melindungi dia dari siapapun yang menyelisihinya. Semuanya ini kan bertujuan baik yang bersama dia sendiri, yang berusaha barakallahu fikum menelanjanginya, taruhlah bahasa yang kasar, ya, atau dari orang yang memang berselisih dengannya dalam al-haq. Bagaimanapun dia bersatu untuk kemudian memberikan dharar padanya, tidak akan menguntungkan kecuali keuntungan bagi pejuang kebenaran. Mudaratnya akan balik kepada dirinya. Barakallahu fikum. Ya. Cobalah mungkin kita bisa belajar dari diri kita sendiri. Ada teman kita dapat nikmat. Nikmat loh ya. Nikmat barakallahu fikum dunia. Lalu kita hasadi. Kita hasadi. Kan kita tahu ini. Ya. Engkau sudah ada pembagiannya loh dari Allah Azza wa Jalla. Teman yang kau hasadi ada juga loh pembagiannya, ndak akan pernah pindah loh. Lalu kemudian kita hasadi. Orang yang diberikan nikmat oleh Allah Azza wa Jalla ini mungkin menurut kita lebih dari kita, kita hasadi. Maaf. Yang tersiksa batinnya, yang tersiksa hidupnya siapa? Siapa yang tersiksa hidupnya? Tidak ada. Kecuali yang tersiksa hidupnya ini yang menghasadinya. Barakallahu fikum. Dia tenang. Ya, menikmati apa yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan alhamdulillah diberikan oleh Allah pada hari ini. Ya, lebih dari hari yang kemarin. Orang seperti ini dihasadi. Siapa yang tersiksa hidupnya, ma'asyiral muslimin dan muslimat, kalau bukan orang yang hasad tersebut. Doror yang dia dapatkan dari perbuatannya sendiri. Ya, setelah itu, wah, pokoknya di majelis dia jatuhkan temannya. Oh, kamu jangan begini. Dia itu begini, begini, begini. Ya. Barakallahu fikum. Dia ceritakan kepada teman kerjanya yang dihasadi. Oh begini. Setelah itu, maaf dong mas. Selama saya berhubungan sama dia, kok saya menemukan yang baik-baik loh. Nah, terpukul lagi. Ya kan? Malu. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jadi keinginan berbuat jelek kepada orang lain, keinginan untuk melakukan kejelekan, berbuat jelek, berbuat jahat kepada orang lain, itu sesungguhnya barakallahu fikum, dorornya akan kembali kepada kita yang berkeinginan jelek dan buruk. Akan kembali. Ini dalam urusan dunia yang dibagikan oleh Allah Azza wa Jalla dengan penuh keadilan, dengan penuh kebijaksanaan, dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Bagaimana lagi kalau yang kita benci, yang kita hasadi, yang kita tidak sukai, yang kita telanjangi hidupnya, orang sedang membela kepentingan kebenaran. Orang yang sedang membela al-haq barakallahu fikum. Tidak akan memudaratkan. Tidak akan membahayakan barakallahu fikum. Malah yang akan mendapatkan bahaya adalah diri kita sendiri. Coba. Coba belajar dari perjalanan kisah ulama kita di masa sekarang ini. Al-Imam Al-Jarh wa Ta'dil. Kemudian di sana ada Al-Syeikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri. Di sana Syeikh Abdullah bin Abdul Rahim. Masyayih kita Ahlus Sunnati wal Jamaah. Diarahkan moncong kebencian, senjata kebencian, hasad, celaan dan caci makian. Dari awal kita mengenal dakwah, dakwatus sunnah barakallahu fikum. Yang disasar terus menerus dakal Imamul Jarh wa Ta'dil. Al-Imam Rabi' hafizahullahu taala wa ra'ah, dan para ulama yang sejalan bersama beliau menjadi sasaran. Yeah. Dari orang yang menyelisih jelas. Dari orang yang dulu sejalan, tiba-tiba ada persoalan hidup yang disasar beliau terus, terus, dan terus, serta terus. Ini terkapar, bergabung bersama itu. Ini terkapar, menjadi dalul mudil. Ini. Tak memudaratkan sedikit pun buat perjalanan sang pembela kebenaran tersebut. Tidak memberikan darar barakallahu fikum. Ini saksi hidup yang masih hidup. Celaan dan cercaan kepada Syekh Saleh Fauzan, kepada alim ulama kita yang masih hidup barakallahu fikum. La yadur. Tidak memudaratkan sedikit pun mereka barakallahu fikum. Bagaimana kita akan bisa memberikan dharar, bahaya kepada orang yang sudah mendapatkan jaminan perlindungan oleh Allah Azza wa Jalla? Karena pembelaan dia terhadap kebenaran barakallahu fikum. Karena pembelaan dia terhadap dinul haq. Agar kita ini belajar. Tidak menutup kemungkinan suatu saat dan suatu ketika ada persoalan bersama ikhwan kita, saudara kita. Kita tahu kita ini salah loh. Tahu salah. Tapi bagaimana, ada kejengkelan, ada marah, ada ketersinggungan, ada ini, gabung jadi satu. Lalu sana sini kita ceritakan teman kita, kita jatuhkan martabatnya, kita ini, kita itu, kita datang ke seorang ustaz, oh ustaz fulan begini, begini, begini. Ya mungkin banyak orang termakan di tengah jalan, tapi insya Allah, kalau dia benar-benar jujur di atas barakallahu fikum al-haq, tidak akan memudaratkannya sedikit pun barakallahu fikum. Walaupun mungkin ibadahnya Anda lebih tinggi dari ibadahnya dia. Gurunya Anda, ya, kedekatan Anda bersama seorang ustaz melebihi dibanding dia. Ya dia biasa jadi peladen, tukang, barakallahu fikum, ya, keluar mencari nafkah, mungkin ya apa namanya, di sawahnya, di kebunnya. Yang Anda tidak suka, yang Anda sementara Anda yang tidak suka kepadanya, ingin menjatuhkan dia, adalah orang yang terlibat di dalam dakwah, terdepan di dalam urusan dakwah, dekat dengan ustadz-ustadz kibar, barakallahu fikum, ustadz yang terkenal dan tersohor, dekat. Kalau Anda menjatuhkan orang yang baik, doror itu akan kembali kepada engkau. Jangan lakukan. Jangan perbuat. Kalau kita benar-benar menyibukkan diri dengan urusan kita sendiri, sudah tidak ada waktu kita untuk mencari-cari kesalahan, kekeliruan, mengumpulkan kejelekan dan kekurangan orang lain. Tidak ada waktunya. Barakallahu fikum. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam hadis qudsi mengatakan, man ada li waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa saja yang memerangi dan memusuhi kekasihku, kata Allah Azza wa Jalla, aku akan umumkan peperangan bersamanya. Berarti Anda selama ini ingin menjatuhkan orang-orang yang baik, misalkan Anda tahu dia baik tapi karena sakit hati, karena barakallahu fikum marah, karena syahwat, karena ghaflah, karena lalai pada diri, wah ingin dijatuhkan, hati-hati. Anda itu akan berhadapan dengan Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Engkau akan berhadapan dengan zat yang telah memberikan dia petunjuk, barakallahu fikum. Apalagi kalau Anda berlagak sebagai seorang ustaz, seorang da'i yang sudah terkenal, barakallahu fikum. Ya? Sementara yang Anda mau jatuhkan ini, ya mungkin, ya, pedagang pentolan, cilok, ya tukang pukut sampah di apa namanya, di kampung misalkan, Anda arahkan kebencian kepadanya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Hati-hati. Walaupun engkau adalah orang yang besar dalam pandangan manusia, belum tentu Anda besar dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Orang yang Anda sasar ini mungkin rendah dalam pandangan dirimu dan pandangan orang-orang yang mengikuti engkau. Belum tentu dia itu rendah dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Maka di saat engkau mengarahkan itu semua, sementara dia adalah menjadi kekasihnya Allah Azza wa Jalla, dia mengamalkan apa yang telah dia ketahui dari ilmu, rahimani wa rahimakumullah, dia beribadah kepada Allah sebagaimana engkau beribadah kepada Allah. Dia jaga sunnah Rasul alaihi salatu wassalam bersama istrinya, bersama anaknya. Mungkin anaknya masih menjadi belajar, ya kelasnya anak Anda mungkin sudah menjadi ustaz terkenal. Anak lo, barakallahu fikum. Belum tentu. Orang yang rendah dalam pandangan engkau, apalagi dia adalah ahlus sunnah wal jamaah, kemudian menjadi rendah dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Atau sebaliknya, engkau sudah menganggap diri orang yang tertinggi, teratas, terdepan. Belum tentu. Engkau itu terdepan dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Disinilah letaknya untuk kita selalu melakukan evaluasi ke dalam diri kita sendiri. Dan jangan mengarahkan kebencian, ketidaksukaan, permusuhan kepada orang-orang yang meniti jalan kelurusan hidup. Kalau dia salah, engkau luruskan, engkau bantu dia. Sekarang bertaubat, Anda tegur, Anda nasihatkan, dia kembali bertaubat. Ingat, orang yang sudah bertaubat dari kesalahan, kamala dan balahu, sebagai orang yang sudah tidak punya kesalahan. Jangan dikumpulkan. Besok melakukan kesalahan yang lain. Ini loh dua salahmu. Kemarin kamu melakukan demikian. Loh ma, ustaz, saya itu sudah bertaubat di hadapan engkau. Saya sudah mengakui salah. Kok malah dicatat? Kalau yang ngeyel sedikit lah ya, punya ilmu. Karena orang yang bertaubat dari dosa seperti orang yang tidak memiliki kesalahan. Kan begitu hukumnya di dalam agama. Tapi kalau dicatat, dijadikan sebagai hujah terhadap kesalahan yang keberikutnya, ini sudah bertaubat dia dari kesalahan, terjatuh dalam kesalahan yang lain, berarti bantu lagi saudara engkau untuk kemudian bertaubat dari kesalahan. Bertaubat lagi. Besoknya dalam kondisi iman terus naik, turun, naik, turun, naik, terjatuh lagi dalam kesalahan yang lain. Alhamdulillah, ini sudah Anda bantu dia untuk bertaubat. Sekarang terjatuh lagi. Wah, ngambak sudah. Ini harus diberikan pelajaran. Ini harus ini. Subhanallah. Rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, terkait dengan nikmat hidayah dan taufik dari Allah Azza wa Jalla ini, harus dijaga. Kalau kita ingin mendapatkan masa depan yang baik di dunia ini, masa depan yang baik di alam kubur, masa depan yang baik ketika menghadap Allah Azza wa Jalla, minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada was-salihin telah mendahului kita, barakallahu fikum. Mereka telah menang di dunia ini. Mereka telah menang, barakallahu fikum, di kehidupan dunia ini. Coba baca bagaimana Allah menjelaskan kehidupan dunia, bagaimana Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat kehidupan dunia. Mengerikan memang. As-siddiqin minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin, sudah menang semuanya. Sudah menang, barakallahu fikum. Nah, kita sekarang yang menyusul di belakangnya ini, kita sudah mendapatkan yang terbaik di dalam hidup. Sudah mendapatkan yang terbaik dari nikmat-nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla. Maka barakallahu fikum, jaga, lindungi, peliharalah dengan terus bersemangat belajar agama Allah Azza wa Jalla, mengkajinya, mendalaminya, mengamalkan, barakallahu fikum, mendakwahkannya. Ini harus dalam kondisi semangat dijaga. Lembek misalkan, loyo, kembalikan lagi. Bangkit lagi, barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan kita barakallahu fikum nikmat ini dan membantu kita untuk menjaga dan melindunginya rahimani wa rahimakumullah sampai kita bertemu dan berjumpa dengannya, karena ini berat rahimani urusannya. Apalagi dalam pembahasan yang kedua ini, ternyata mereka yang sudah berhasil mendapatkan masa depan yang cerah, ternyata harus melalui beragam-ragam ujian dan cobaan rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan sambung setelah solat zuhur rahimani wa rahimakumullah. Al-afu dan mohon maaf kalau kemudian panjang, duduknya lemah, ya capek. Barakallahu fikum. Sekali lagi mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.